kakek benar-benar kejam. Hei, apakah kau sudah selesai mencuci tubuh? Apakah yang sedang kau lakukan? Mengapa kau duduk melamun di situ? Cepatlah, bersihkan tubuhmu dan ganti pakaianmu. Baiklah, Kak. Maafkan saya. Setelah beberapa saat, aku telah siap, Kak. Kau cantik sekali, adikku. Duduklah, kita berbincang-bincang sebentar. Oh ya, aku sampai lupa menanyakan namamu. Siapakah namamu, adik manis? Paramita. Nama saya adalah Paramita. Paramita. Namamu bagus sekali. Apakah engkau adalah keturunan bangsawan? Saya adalah seorang gadis desa. Dan siapakah kakak sendiri? Wulan. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Kak Wulan. Hah? Wulan? Apakah wanita di hadapanku ini adalah musuh besarku? Anting Wulan? Hei, kenapa engkau jadi tertegun seperti orang kebingungan, adik Paramita? Tidak apa-apa, Kak Wulan. Oh ya, aku akan mengadakan satu perjalanan yang jauh, meninggalkan tanah Pasundan ini, menuju ke sekitar Gunung Wukir di wilayah Mataram. Nah, apakah benar kau tidak merasa kehilangan meninggalkan Pasundan? Di tanah ini, saya sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi, Kak. Apalagi yang saya khawatirkan? Tidak, saya justru akan bahagia semakin jauh meninggalkan Pasundan. Saya akan mencoba mencari kehidupan baru di tanah itu. Kau masih muda, masih banyak kesempatan yang dapat kau raih dalam kehidupan ini. Iya, Kak. Saya ingin meraih kesempatan dalam kehidupan ini. Saya ingin semua cita-cita saya terkabul. Dan saya akan berusaha untuk itu. Oh, apakah cita-citamu itu, Mita? Cita-citaku? Iya, keberhasilan. Keberhasilan mengatasi kesengsaraan ini. Untuk itu, kau harus berjuang dan berupaya sekuat tenagamu. Kau mengerti itu? Iya, Kak. Saya mengerti. Ya, sudahlah. Sekarang marilah kita lanjutkan perjalanan kita. Mari. Ayo, naiklah ke punggung kudaku. Kau tentu sanggup. Iya, Kak. Hop. Hiya, hiya, hiya. Berpeganglah erat-erat, Mita. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Semoga wanita ini bukanlah anting Wulan, musuh besarku. Aku tidak mungkin akan dapat membunuhnya secara pengecut seperti yang kulakukan pada kakak Mas Purbaya. Dewata, dewata yang agung. Aku tidak berniat untuk membunuhnya. Aku tidak bermaksud seburuk itu. Oh, kakek benar-benar keterlaluan. Kakek telah mendustaiku. Bubuk kuning itu bukanlah ramuan untuk mengubah kesadaran Kakang Mas. Kakek dusta. Ramuan itu adalah racun yang sangat dahsyat kerjanya. Ayo, kau makanlah daging rusa goreng ini. Ayo makan. Tunggu, jangan lakukan itu, Kak. Berikan piring itu padaku. Apa yang akan tuanku lakukan? Kemudian, Raden Purbaya melangkah ke pintu serambi kamarnya. Dan kemudian ia melemparkan sepotong daging goreng itu pada seekor kucing istana yang berbulu indah berbelang tiga. Akan tetapi, beberapa saat saja kucing itu menegang dan berguling-guling sambil merintih. Kaki-kakinya menggapai-gapai dan tak lama kemudian diam, kaku tidak bergerak lagi. Raden Purbaya tertegun tak sanggup berkata-kata. Cempaka pun tidak menyangka akan sampai demikian akibatnya. Sementara Paramita melihat semua kejadian itu dengan mata melotot dan tubuh gemetar tiada terkira. Mengapa jadi seperti itu? Mengapa jadi seperti itu? Iblis, curang, licik, rasakan ini. Serigala berbulu domba. Cukup, hentikan, Kak. ada apa? Apakah engkau masih juga akan membelanya, adik Rubaya? Apakah kau belum juga mengerti dengan sikap anak yang licik ini? Murid dari pendeta iblis. Anak ini sudah terlalu parah. Apakah sebenarnya yang engkau inginkan, adik Paramita? Kau menghendaki kematianku? Kau masih menyangka bahwa aku adalah pembunuh dari ayahandamu? Kau tidak mempercayai semua ceritaku? Pada saat Paramita terdesak dan tak mampu menjawab mengeluarkan kata-kata, dari pintu yang terpentang itu muncul Ratih Budak Wangi ibundanya bersama-sama dengan Raga Parumpang. Apakah yang telah dilakukan oleh putri hamba, tuanku? Bibi, Paramita bermaksud... Sudahlah, kak, sudahlah. Bibi, bawalah adik Paramita kembali. Tapi, apakah yang telah dilakukan, tuanku? Apa yang telah dilakukan putri Paramita? Bawalah saja dia kembali ke biliknya. Biarkan dia beristirahat. Dan nanti Bibi dapat tanyakan padanya. Marilah, anakku. Kakek telah mendustaiku. Kakek memberikan racun untuk membunuh Kakang Mas Purbaya. Apa itu? Kak Wulan? Ada apa, Kak Wulan? Kak, apa yang harus saya lakukan, Kak? Ada apa dengan diri Kak Wulan? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit mual dan pening. Baju kakak kotor terkena muntah. Biarlah saya mencarikan air sedikit. Dari sungai kecil yang tak jauh dari tempatnya, Paramita mengambil air di tempurung kelapa dan kemudian membantu Anting Wulan membersihkan pakaiannya. Sudahlah. Terima kasih, adik Paramita. Kau baik sekali. Tidak ada kebaikan saya jika dibandingkan dengan budi dan pertolongan Kak Wulan pada saya. Sudahlah. Tidurlah kembali, Mita. Hari masih jauh malam. Tapi, apakah yang terjadi pada diri Kak Wulan? Tidak apa-apa. Ayo tidurlah. Nah, sekarang mual dan peningku sudah hilang sama sekali. Tidurlah. Baiklah, Kak. Nah, para pendengar sekalian, pengalaman apakah yang akan dihadapi oleh kedua remaja itu? Dan bagaimanakah dengan kisah pedang ular mas yang tengah dipersiapkan untuk hadir di dunia kependekaran? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-18 dengan judul Pedang Ular Mas yang dipersembahkan oleh PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.